Wade pon dan kanan gata, hati non tergoda terpanah cinta. Tersah hati nilun sapa, duhai darah candin si bungong jumpa. Jedahlah goina. Jalan prehnu cu hati, betul kenang matang ki bungong ke pula. Tinta dan baik mehasil, hancur hati menyangkan dengan kata. Rindu yang krep kalon kebang, nulun pegang sosa hati no male. Duhai kembe pekulun masalah, kata lun cinta. Lun edek hana dom tenang, sabi terbayang mameh ruman gata. Untungan salta manjangan senyuman, utamah cinta. Duhakan desi penerang jiwa, harapan membaik ke mesampi lulungan yang datang. Sayang cuma dalam lempok jelur itu tohai adongan yang datang. Eh mungkin hai dek gatalan kasih. Cinta tersah hati nulun sapa, duhai darah candin si bungong jumpa. Cedahlah koina. Saja lun prehnu cu hati, betul kenang matang ke bungong ke pura. Pinta lun baik hancur hati menyokan dengan kata. Rindu yang terkalon kebal, nulun pegah sosa hati no male. Duhai kembe pekulun masalah, kata dan cinta. Bayang mameh ruman gata, tutungan sapa manjangan senyuman, utamah cinta. Datanglah cahaya hati, tuharkan desi penerang jiwa. Harapan membaik ke mesampi, lulungan yang lumpur datang.